Lah niki lho. Niki wonten elemen dene kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trewali mbok ulama kok sing jelas ora awak mawam nemen. Dene niku gak awak-awak napa? Ora ngarah lan wakongku ora rugi mesti opah ora ngarah. Kula niku baru nduwe bali cerita guyon, guyon nang sufi. Tapi nyata lho, baru. Lah nak ngira tenan ra kuat, sinau nyen bakate sinau ya sinau. Ya sinau biasa namung kawasan sarungan terus mesti nak untu mesti kadang. Kadang batal niku sawangane mabu malaikat Israil. Aku kan papar. Biasane bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak keloro turu. Kula teng dalem niku mboten dibaturi sinten sama kula bojo kula anak. Ya kula ge lah ora dicat dalem kula mesti teng pondok. Badan pun Gusti mosok mati sak niki sawangane kok boten. Arek ora mangane ya ora lara, maksude ora. Akhire kok kudu bali. Andeni ya berarti super amati ora cita. Nggih kula melah, nggih boten istighfar, nggih pete wae nek lan wajan. Nggih kula niku ora istighfar ora mati ya kula. Pete mau. Nggih kuya kula sampeyan ora usah anu to iki kuya. Oh kuya ora cerita faktane to, ora perlu tak gawe-gawe kok cerita apian. Kula wujud. Jadi kalau nak foto ni berjubun itu ngaji Quran sekedap ni mak mbak ni terus film. Tapi kalau keyakinan kula ni mati nopo sujud. Masih tu mati terus dan ini masih pun rasa tu mati wah berarti rasa itu melihat tau. Dan nanti aku lala jam dua HP kula mana. Kula ni kalian balik balik mana adik yang memang ini wafat Jumat jam 6:30. Ini kau yang kerap kula tengah sekedap. Tiap ketemu pulau gak kasih aku jam 6 seperempat lagi ini buka maaf kalau aku udah cucu nah ya malik kasih sudah kena di luar toko itu lima sama aku karena aku bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin, Allah tidak bertempat, Allah la yutakayyab, tidak bisa direka-reka, tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita khayalkan sendiri, itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama baik dora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini, ulama sadonya ada Aisyah. Mergo khawatir bayangno pangeran. Akhirnya lafaz zahir ning Quran ya ditakwil. Kalau pas istiqoroh ini malah mabu malaikat istiqoroh lho pramadhe ini wah mati ada wadah. Ya ini gila. Ini wonten elokman sini. Kulau ini malam Jumat jam 11. Bawa kulau ini bawa terewali bawa ulama. Bawa yang jelas itu rawak mawam nemen. Rawak mawam nemen. Ini aku gak awak mawam nemen. Nemen. Rangarah lah. Wakongku bawa rukin mustofah rangarah. Kulau ini baru mendu kebat. Ini cerita guyon. Guyon dan sufi. Tapi nyata ya. Baru. Kalau nak wiridan kan rakuat, ya sinau kan, bakatnya sinau ya sinau. Ya nak sinau ya biasa, namun kawasan sarungan terus mesti nak untung mesti kadang. Bareng batal ni, awak ni mabu malaikat Israil, aku kan papa. Biasanya bucu kula tu nak turu akhir awal, bucu kula turu anak keloro turu kula teng dalam tu, buat tiba tiba di sini kula bucu kula anak kula. Kula gila lah, udah dicat dalam kula, mesti teng pondok. Batin pun. Gusti mosok mati sak niki sawangane kok boten. Arek ora mangane ya ora lara, maksude ora. Akhire kok kudu bali. Andeni ya berarti super amati ora cita. Nggih kula melah, nggih boten istighfar, nggih pete wae nek lan wajan. Nggih kula niku nek istighfar ora pati ya kula. Pete mau. Nggih kuya kula sampeyan ora usah anu to ini kuya. Oh kuya ora cerita faktane to, ora perlu tak gawe-gawe kok cerita apian. Kula wujud. Jadi kalau nak foto ni berjubun itu ngaji Quran sekedap ni mak mbak ni terus film. Tapi kalau keyakinan kula ni mati nopo sujud. Masih tu mati terus dan ini masih pun rasa mati ya wah berarti rasa itu melihat tau. Dan nanti aku lala jam dua HP kula mana nopo. Kula nu kalian balik balik mana adik yang memang ini wafat Jumat jam 6:30. Ini aku konjak aku lah tengah sekedap. Tiap ketemu pulau gak kasih aku jam 6:30 lagi ini gak maaf kalau ada cucu, nah ya malaikat itu sudah gila dulu, tapi saya lewat sama aku. Karena sewi. Ini HP kurang berobrol, nanti kau kurang berita awal. Jadi beliau itu nggak ambil kulon, senang ini bakat kamu dulu. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin, aku wah. Jadi aku gak awam tuh kulen. Gak awam tuh kulen. Ya ora GR tapi ora awam napa? Ya pokoknya syukur lah. Ora awam tuh kulen kudu syukur kan. Ditekir gak awam napa? Dolan. Jadi kalau cek rawat madun, madun rawi dadari. Ya keren bisa dari lesen. Buat ini kalau cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan Ro'an apa? Ben wong la yatakayyam. Wa la yatakayyam. Tapi ulama sadonya tentang Aisyah, tentang pendapatnya na anna Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh nopo dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasyabih anut mazhabe Aisyah. Sama betul-betul tak kok gaya Fuad, gaya sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ono lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, anak Allah la yutakayyab, gak iso diandikan. Contohnya misalnya, wajah arobu kawal malaku sofan, sofan. Nah buat maknanya lahir, jelas maknanya ngeten. Wajah alan teko, itu pas dino masar. Sopo robuka pengeran siro, robuka maknanya pengeran. Ya. Robu ini maknanya apa? Wal malaku lan poro malaikat, sofan, sofan, kali baris. Bagaimana pengeran kaya Prabowo, mimpin pasukan. Pengeran kaya dirijen, mimpin terbenak. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat ber karena ini punya resiko Allah kami selihi seun Allah kayak bayangan kita apa yang terjadi ulama seluruh dunia mentakwil robuka rasulu robika gimana sama jelas tafsir tafsir ulama cari ambil wajah alam teko topo robuka utusan pangeran padahal jelas-jelas lafati rob kapan mungkin jelas tafsir tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alan teko sopo robuka pangeran. Wal malakulan malaikat sopan sopa kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat. Bah, lalu harus bayang no, ini ngarep dia mau pinggiri. Ya malah rakan-rakan. Berarti pinggiri warah kanannya tak kiri ini. Terus caranya itu barisan dia, caranya gerak ada barisan. Malah berber, kenapa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil. Ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Itu ulama-ulama, makna nih. Wajah alan teko, apa rebuka utusan pangeran sir. Jadi orang bayangnya yang baris ya, bahwa Israel, bahwa Jibril, bahwa Mikael, pokoknya rawat dewe lah. Allah baris barang, gimana itu. Padahal jelas lapannya rebuka lah. Lapannya jelas apa? Jelas rebuka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas robuka kok ditakwil Rasulullah rob tiga. Nggih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu Rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasharah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi mau Allah apa jabut nyawani rohid nganti kangilan gula iber. Rezeki ini Mustafa diparingi Allah. Mau Allah tekan ini Mustafa. Paling banter ada bakul roti bayar. Allah ngerezeki ini si A. Paling banter ada wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizeki ini Allah. Kan ya Allah rata kau dewi gue gula. Masa Allah apa salam tembelan para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkani Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama yo nganggo mazhab Syafi'i paling aman. Allah aja elok-elok to. Paham ya? Aja elok. Elok. Allah bertakwa. La yutakayya. La ta kami slihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa wa yudrikul absar. Iki perlu sampean ngerti. Kulo tak niki ku sadar. Kulo niki saiki sadar tak sadar sadar. Malah ini jengben kalau nak mati, wah, ya, merapati gelem istighfar kalau paling mau cetak takbir. Mereka ulang ulang sayem. Akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep. Cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk layu tak kayak, itu wis final. Tidak iso direko-reko dikayak. Lah saya sampai nak tangklet. Bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah dihentikan, Allah menghentikan tentang Nabi Muhammad, Allah menghentikan tentang Musa, Allah menghentikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho apa susah itu kita tetap yakin Allah itu menghentikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah itu yang menganggap Allah ramu basara. Allah tidak bertindak langsung. Kayak dawuh Allah ini, wa ma kana li basarin ayu kalimatullah. Paling-paling ila wahyan, awmi warohi hijabin, awyur jilan apa? Rasulullah, formatnya ya tiga itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan, awmi warohi hijabin, awyur jilan apa? Rasulullah. Karena, nah, sama nangkep, kenapa bisa demikian? Loh, dalam bahasa keseharian, Allah ngeriski ini ruhin. Prakteknya ada ngerodor piring Jepang. Masa Allah ngerodor piring apa? Paham ya? Apa ngaji kiai ya prakteknya ana wong sowan. Paham? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngrezekeni to Allah tidak bertindak napa? Lang. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kula aturaken. Mane kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku cek demi tauhid. Mane tengene sara-sara dijelasno. Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasus falasifah. Falasifah nganti dadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud sani. Dunia iki awale apa? Alam iku dim taura. Alam di Allah di sini. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini Allah disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kok tak ngono karepe yo piye. Cara atuh. Atuh piye enak ora ben awak iso lah kok tak ngono karepe piye. Wong aku sing lakone ra tak kok piye-piye kowe mau tukang pengamat tok piye? Piye. Lah pengen jape ya enak. Wong aku sing lakone ra tak kok piye-piye ketemu pengamat nganalisis gak apa? Malane wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dhekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah ku piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye? Kontribusine piye? Soalnya barang dipikir rato, kita Allah nak perkembangan raro. Jadi ini gaya sing pokok-pokok, terus sing perkembangannya tidak bisa mengikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal jud. Iya. Mulanya terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gaya desain pokok itu, master itu, dari komputer, master itu, pokok-pokok itu. Barang itu perkembangannya tidak melok. Kamela terus kaya iso ngendaleno cara ro DNA wis jumlahe miliaran terus arep iku tiga melok-melok cara jurnal jus iku gara-gara ning ngos mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umat sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku kowe ku mikir kejadiane Allah gak usah mikir Allah kira mikir Allah paling malah rusak mergo mikir Allah dadi filsafat nak filsafat lawan mur. Akhirnya santri beli ngadu mikir cahayu, itu orang nganti murtad, paling fasek. Mergo itu mau kalkuwa, mah. Mergo mau apa? Kalkuwa, jadi paling fasek. Mikir duit itu paling fasek. Mikir mobil itu paling fasek. Mergo orang pengiran, apa? Kalkuwa. Tafak karu fi kholkillah, wala tafak karu fil kholik, fatahli. Malah ini ahli sunnah aku yakin, wong delok wong wedok delok duit mau fasek, orang murtad. Tapi nak ngeklaim uang roh pangeran itu malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter, wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhire iblis godho para wali latihan-latihan ku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kita tenan, kulo guyone ulama iku dik tenanan, paham nggih. Medo dadi nur terus ngaku pengen. Mulane bareng Syekh Abdul Qadir lolos kok godhane iblis, mergo faizan nuru adu abis sama. Bareng nur ana adu abis sama ngomong be Syekh Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa taqtu lakal mukhar rahmat. Wis tirakatem wis suwi aku pengiran ke saiki tak bebas. Syekh Abdul Qadir muni ikhsa ya la in kowe iku laknat. Mergo Syekh Abdul Qadir ngerti pola-pola pengiran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng pe konser tapi. Oh, dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak? Tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat, yaiku ngaku kata-kata waqot abdu lakal muharramat. Fa'alim tu annahu la ya'muru napa? Tapi apa yang terjadi? Sing perlu dadi pengetahuan kan ngeten. Akhire setan kan ngaku. Walakot atlal tu bimisi hadil waqi'ah sabina min ahli thariq. Wong pitung pulau luas sing tak sesat mau nggak gue model koyok ini mereka mantep wis roh pangeran dibebas no terus akhirnya do gaya be bebas nah, orang itu jadi wali amatir deh nih jadi uang mas mas jenuh yang gue senuh tuh darah ini jaga paham ya lo ini kenyataan artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara Syekh Abdul Qadir langsung ngedikan ikhsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamitslihi napa? Syekh. Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan itu belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri ning Musa, idro'ana ron faqala lihim. Bareng roh anaron nyata nih ini anak nopo roh buka fakla nopo nale. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron, roh anopo. Nah itu sing jadi masalah. Sing jadi nopo masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarannya roh anopo. Terus Nuri mau ngintikan ini anak roh buka fakla nale. Inna kabil wasil muqaddasi nopo. Lha iku memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek gedhe dupan wis ora ana ngono-ngono. Musa randur ya ndur-ndur kaitane dhewe soalene anak arep buka ya urusane dhewe-dhewe meneh, kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ana saling terkah. Itu gale wong udang se namangan dipangan ya sego sing ngongkon rumah anto wis sedhi pangan ya ora rupane to sego wis ora ana hubungane pokoke dora Aisyah ku seon akor seon. Artinya indikasinya apa roh pangeran, roh anuron. Tapi apa apa rupa nur, ya ada hubungan, ya ada Aisyah, ada apa? Hubungan. Loh, bukti bahwa teorinya Aisyah benar, lihat di Jusongo. Ketika Nabi Musa takok, Rabbi arini anggur ilai. Gusti, kulon ini betina ketemu jenengan, bu omah ngomongi, tapi ratau roh. Menyatakan Nabi Musa isyak muni, Rabbi arini anggur ilai. Bu, saniki kulon kepengen roh jenengan, Rabbi arini anggur. Jape pengiran apa? Kola lantaroni. Kue raba kal roh. Itu kan bukti teori Aisyah benar. Bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah. Bukan berarti Allah jelmaannya nur. Bukti ini Musa sendiri. Yang jisongnya dia muni Robi Arini anggur. Ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah. Pengiran nyatanya jape yo jelas. Kola lantaroni. Mancen pangeran yo seni yo nandel aku ra iso ana gunung yo iso. Dan iku yo yo mengan tengah sine yo nandel aku ra iso ana gunung yo apa? Ya artine makhluk yo delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa penge? Lah malah ana wong sing klenik malah wah gunungnya berarti keramat. Kok tau dilukui pangeran ah malah ra karo-karo. Digolek yakike wah. Payah meneh malah dunti-dunti. Walakining zur ilal jabali fa ini stakor romakanahu fasaufa napa tar falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa bahasane Quran itu kan bahasa kinayah tajalla ketika Tuhan nampak Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah, kan gak jelas. Karena dalam bahasa Quran, rozaqonillah nyatanya kita liwat pedagang. Rozaqonillah kita liwat bos. Rozaqonillah nyatanya liwat warisan. Enggak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran go gula dikene rohim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikene mus. Selama ini prakteknya liwat santunan. Ora tahu pangeran dhewe utawa nembuat ini kalau atur agak ya. Mereka saat ini kata toriko, kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim. Panjang tiang nak pun derek toriko. Ini wonten manfaatul basiro. Mulai nak ngaji mana kebo, jaman ribet. Apa buka toko bejal buris gitu. Delok ilmiah, paham ya? Delok apa? Abdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh-roh baru. Ini utara jenengan sepun. Sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh Arab. Cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur. Masa wali bodoh ini. Paham ya? Jujur. Saya bisa berkosir kan ngeten. Gua mukhik kun fikoli tapi multabasun aleh. Dia ini wong jujur ngomongnya bener. Bener. Tapi multabasun aleh. Dia ini jumbo. Bener tapi nopo? Karena ini seorang wali dia jujur. Saya berkosir komentari mukhik kun fikoli. Dia bener. Cara ngomongnya nopo? Tapi multabasun, nah, kenapa multabasun? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali, punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus, nembus ke alam malakut. Ketika basiroh itu huro'a manfaat, basiroh itu, fayadunnu anna huro'a robbahu, wa innama ro'a nuro, basiroh itu. Yolah, jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus yang nur malakut. Dia ngira nembus basiroh, itu bodoh karo nembus roh Arab. Padahal dia ini mau ngerti nuroh basiroh ini. Malah apa mukhid konfikoli multabasun aleh. Jadi dia ini omongannya bener, tapi ilti. Nah daripada repot ngoten, kita ada ngomong mazhab Aisyah. Wis ra ono ngono-ngononan kabeh, pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ra usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Pengeran lalu dirikuhil abisor wahwa yudrikul anak sama tangklet anak ini akhirat gus, ini kiamat ini suarga desain akhirat kan ini gitu kabe desain dunia itu kan cara bahasa filsafat daran desain wadah, daranmu kejauhan nih wopoy, alam wadah, alam jisim wopoy, walau aja nah akhirat itu kan jawabannya gampang ini alam roh, ketemu bangsa apa? Sawangane nyambungno cek gampang. Nah ning donya udang goreng itu yang duit itu yang ndak ro pangeran barang. Wong ngiling rondo mbek pangeran ya sering ngiling rondo nek kepen ro pangeran barang. Ora di duit luwe sumpek timbang ora ibadah nek kepen ro napa? Pangeran barang. Paham jeneng iku lho cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang bali termasuk saya. Niku mulai riyen untuk menjaga konstitusi napa? Agama. Kalau ndak agama ini sudah rusak, kalau ndak ada ijtihadnya ulama agama ini rusak. Mulai sampai istihad dijamin Nabi manis dah ada fa'asoba fa'alahu ajron wa'in akhto'a fa'alahu ajron wah wong istihad itu nak bener ganjarannya loro nak salah ganjarannya sih sito salah lu jadi ganjar karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi apa? Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan Ro'arubahu orang semua akan yatakayyabun wa yatakhayyalun akan takayyuf tentang Allah itu di mana bertahta di mana saat ngendikan kayak apa? Wadon itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yakhulu fi makanin. Nggih, yes, tidak bertempat di satu napa? Lah terus piye? Ya yes, pokoke lesa kami sisi napa? Ma khotara bi balik fa wa fi khilafin napa? Lah.